berkumpul jadi satu. Awan kita sudah menggantung pada sayap matahari. Selebihnya hanya ada mimpi-mimpi yang teracuhkan. Keberadaan kita lebih nyata dari para pengendara siang. Kita menikmati pemandangan hidup dari pelataran surga. Melihat insan yang tak pernah lelah bercinta melawan arah kiblat. Berusaha keras menyantap titik-titik bahagia yang tersedia dalam sudut pandang Tuhan yang kita anggap berbeda nama. Menatap lembut kecupan sore hingga membuat perangai hebat di mata cakrawala. Sudah genap.